pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari, bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Oh. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan. Sadari arti cintamu untukku. Oh, oh. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindu? Apakah